Kau tuduh seakan aku bersalah demi Tuhan cinta untukmu saja. Kau bilang ada yang setelah kau regu madu asmara, kejamnya tuduhan. Mengapakah, mengapa lidahmu berubah jadi bercabang dua? Cincin emas dan permata